إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azzakumullah, kita masih dalam hadis yang ke-39 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, yakni hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kita baca kembali hadisnya. Qala An-Nawawi rahimahullah عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari ابن عباس رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. Sesungguhnya Allah memaafkan untukku bagi umatku ketidaksengajaan, kelupaan, dan apa yang mereka dipaksa padanya. An-Nawawi menyatakan haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dan telah lewat penjelasan tentang kedudukan hadis ini. Kita telah memasuki pada al-fawaid, faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Faedah yang pertama, yakni luasnya rahmat Allah azza wa jalla, juga menunjukkan akan kasih sayang Allah terhadap hambanya, di mana Allah azza wa jalla mengangkat dosa dari mereka apabila perbuatan dosa tersebut terjadi disebabkan karena tiga perkara yang tersebut di dalam hadis ini. Jika perbuatan dosa tersebut terjadi karena ketidaksengajaan atau kelupaan atau karena dipaksa melakukan. Yang kedua, faedah yang kedua, Asy-Syaikh menyatakan anna jami'al muharramat fil ibadah wa ghairil ibadah idza fa'alaha insan jahilan aw nasiyan aw mukrahan fala syai 'alaihi. Bahwasanya segala macam perkara-perkara yang haram, baik terkait ibadah ataupun tidak terkait ibadah, apabila dikerjakan oleh seseorang karena ketidaktahuan atau karena kelupaan atau karena terpaksa, dipaksa, maka tidak ada beban atasnya, tidak ada tanggungan atasnya terkait dengan hak Allah. Fala syai 'alaihi fima yata'allaqu bihaqqillah. Amma haqqul adami fala yu'fa anhu. Adapun hak sesama anak Adam, maka tidak termaafkan semata-mata karena kelupaan atau semata-mata karena ketidaksengajaan atau bahkan karena keterpaksaan. Min haitsu dhaman, dilihat dari sisi wajibnya mengganti. Dilihat dari sisi tanggungannya. Wa in kana yufa'anhu min haitsul itsam, meskipun tetap teranggap sebagai apa istilahnya, meskipun harus menanggung dari hak sesama manusia, tetapi dalam kaitannya dengan hak Allah, maka tidak ada dosa. Fajami'ul muharramat yurfa' hukmuha bihadhil 'adzab. Maka seluruh daripada keharaman terangkat hukumnya dengan uzur-uzur ini, yakni tiga uzur yang tersebut dalam hadis ini. Wa ka'annahu lam yaf'alha, dan seolah-olah dia tidak melakukan perbuatan tersebut terkait dengan hak Allah. Sekali lagi, wala yustasna min hadza syai', tidak ada yang dikecualikan dalam perkara ini sedikit pun. Terkait dengan hak Allah, tidak ada yang dikecualikan sama sekali. Hanya saja berbeda antara orang yang tidak tahu dengan orang yang tidak mau tahu. Ini ada pembahasan sendiri di antara pembatal-pembatal keislaman, yakni al-i'rab, dia berpaling. Beda orang yang berpaling, dia tidak tahu karena memang tidak mau tahu. Seandainya dia mau tahu, dia akan tahu. Tetapi dia memang memilih untuk tidak tahu. Beda kan posisinya. Nah, orang-orang yang tidak mau tahu ini hukumnya pun berbeda. Allah menyatakan wa man a'rada wa man ya'sha 'an dzikri rahman qayyadahu syaitanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anil sabil wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Dan orang-orang yang berpaling daripada peringatan-peringatan Allah, maka kami akan kaitkan dengannya syaitan, akan gandengkan dia dengan syaitan, sehingga syaitan itu menjadi teman. Dan syaitan tersebut akan menghalangi dirinya dari kebenaran, dari jalan yang lurus, dalam keadaan mereka menyangka berada di atas petunjuk. Jadi keadaan mereka berada, ya keadaan mereka menyangka, mereka tidak tahu berarti, ya kan? Menyangka di atas petunjuk. Mereka menyangka bahwa dirinya benar, itu tidak teranggap. Berarti ini posisi mereka tidak tahu. Sebabnya apa? Sebabnya mereka berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Tidak mau tahu, merasa sudah benar, tidak mau belajar. Alhamdulillah. Ya, beda dengan orang-orang yang memang benar-benar dia belajar, belum sampai ilmunya, kemudian dia melakukan kesalahan, yufa, dimaafkan dia. Dan belum tahu, setelah diberitahu, oh ternyata tidak boleh, langsung rujuk dan langsung bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas apa yang telah dia kerjakan tadi, dari dosa yang telah dia kerjakan karena ketidaktahuan tadi, termaafkan, tidak ada dosanya sama sekali. Nah, ini berbeda antara orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar, orang yang menjalankan agama dengan orang yang tidak menjalankan agama, orang yang peduli terhadap kepentingan agamanya dengan orang yang tidak mau tahu terhadap agamanya. Jadi beda ya. Allah sekali-kali tidak akan menyamakan orang yang hujan-hujan datang ke majelis taklim seperti ini dengan orang-orang yang nyantai di rumahnya nonton TV. Beda, tidak akan pernah disamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang mau menyibukkan diri dengan ilmu dengan orang-orang yang menyibukkan diri dengan ahwa, hawa nafsu, sama? Tidak akan pernah sama. Berbeda. Orang yang ini kalau berbuat salah karena ketidaktahuan, ya, tidak termaafkan dari sisi karena dia berpaling, tidak mau belajar. Sedangkan orang yang ini kalau melakukan sesuatu yang tidak, belum dia ketahui, karena memang ilmu belum sampai kepada dia, termaafkan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan ada kemudian pemikiran bahwasannya kalau saya belajar nanti saya tahu hukum. Kalau saya tahu nanti hukumannya lebih berat daripada yang tidak tahu. Kalau begitu, kalau prasangka itu atau anggapan seperti itu benar, maka alangkah nikmatnya jadi orang jahil, ya. Jadi orang bodoh saja enak, gak usah belajar. Wallahu musta'an. Baik. Fa nadrib amtsilah. Di sini saya akan membuatkan kita beberapa contoh-contoh orang-orang yang termaafkan karena ketidaktahuan, karena keterpaksaan, karena ketidaksengajaan. Ya. Contoh-contohnya. Rajulun takallama fis shalah. Yadun anna hadzal kalam jaiz. Seseorang berbicara di saat dia sholat. Dia menyangka bahwasannya berbicara pada sholat itu tidak apa-apa. Ya, ini dalam keadaan dia tidak tahu. Dan ini belajar ya. Dia sholat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan belajar dia. Dia tidak tahu kalau dalam sholat itu tidak boleh bicara. Nah, dia berbicara dalam keadaan dia belajar. Maka apa yang terjadi nanti kita akan lihat. Fala tabtul sholatuhu. Maka tidak batal sholatnya. Li'annahu jahilun mufti'un. Karena dia jahil, tidak tahu hukum, mufti'un, salah, irtaqabal itsam, berbuat satu dosa. An ghairi qasdin, tetapi tidak disengaja. Wa hadza fihi nasun khasun. Dan ini terdapat nas, yakni dalil yang khusus. Wa huwa, yaitu anna Muawiyata Ibn al-Hakam radhiyallahu anhu dakhala ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatin. Bahwa Muawiyah Ibn al-Hakam radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke dalam salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia berada dalam shaf bersama para sahabat yang lain. Fasami'a 'atisan. Muawiyah Ibn al-Hakam mendengar seorang sahabat yang bersin. Atau safa hamidallah. Maka yang bersin tadi memuji Allah. Boleh enggak? Sholat kemudian bersin memuji Allah, boleh apa enggak? Hah? Kalau bersin ya boleh, itu enggak bisa ditahan kalau bersin ya. Iya, kalau bersin boleh. Aywa, ahsan. Yang bersin boleh ya. Kalau bersin boleh dengan yang bersin boleh beda. Tapi yang dimaksudkan tadi, kalau yang bersin boleh ya. Nah, yang bersin boleh mengucapkan alhamdulillah, karena itu adalah zikrullah ya. Yang tidak boleh berbicara. Tapi zikrullah boleh. Antum bersin kemudian bilang alhamdulillah boleh. Tetapi yang mendengar, nah ini dia, mendengar ucapan alhamdulillah orang yang bersin dalam sholat tadi, ya jangan ngajak bicara dengan mengucapkan yarhamukallah. Tidak boleh ini ya. Tidak boleh. Jadi beda antara yang bersin dengan yang mendengar. Fahamidallah. Yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah. Faqala lahu Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Muawiyah pun berkata, yarhamukallah. Nah, ini sudah berbicara kan dalam sholat. Doa, tetapi ini sudah berbicara, mengajak bicara lawannya yang tadi bersin. Faramahun nas bi absarihim. Maka orang-orang pun kemudian memandang ke arah dia. Semua melihat itu. Oh, wajar Muawiyah baru ini. Enggak tahu mungkin para sahabat begitu. Baik. Ai ja'u yanzuru ilaihi nadhara ingkar. Yani mereka para sahabat memandang ke arah Muawiyah dengan pandangan pengingkaran. Ini maksudnya hal tersebut enggak boleh dilakukan dalam salat. Faqal, maka Muawiyah justru tambah berbicara. Wa tukla ummayah. Wah, tambah ini. Bukan doa juga bukan. Ucapan kalimat tawajjuh. Yakni mengadu. Kalimat aduan. Salah apa aku ini kalau bahasa kita ya. Kok dong apa ya, kok dondok aku. Bahasa kita. Tapi kalimatnya dengan wa tukla ummayah. Alangkah beban berat beban ibuku. Nah, ini maksudnya bukan seperti itu ya. Ini kalimat tidak bisa diterjemahkan secara literal. Kalimat tawajjuh. Aku mau ngomong apa? Kalimat-kalimat seperti ini maknanya faja'alu yadribuna 'ala afkhadhihim. Maka para sahabat kemudian memukul-mukulkan paha mereka. Ya ini maksudnya suruh diam. Puk-puk-puk-puk-puk. Ya gitu pahanya. Ya. Yusakituna. Ya ini menyuruh dia diam dengan isyarat. Fasa kata sehingga Muawiyah pun diam. Fala man tahatis shalah da'ahu man kana bil mu'minina ra'ufan rahima. Maka di saat telah selesai salat, Muawiyah dipanggil oleh orang yang terhadap kaum yang beriman sangat belas kasih sayang. Siapa itu? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qala Muawiyah, berkata Muawiyah, fa bi abi huwa wa ummi, maka demi bapak dan juga demi bapak dia dan juga ibunya, ma ra'aitu mualliman. Ini kalimat sumpah, tetapi pada hakikatnya bukan sumpah. Ya, ini sesuatu yang membuat takkid. Ya, maknanya adalah penguat. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidaklah menuntut kalian, menghukum kalian disebabkan karena ucapan sia-sia dari sumpah-sumpah kalian. Ya, ini ucapan sumpah tapi tidak dimaksudkan bersumpah. Kalimat-kalimat takkid yang biasa keluar begitu saja pada lisan orang-orang Arab pada masa tersebut. Hatal a, sampai pun sekarang orang-orang Arab mudah berbicara seperti ini. Tapi maksudnya bukan sumpah. Fa bi abi huwa wa ummi, ma ra'aitu mu'alliman ahsan ta'liman minhu. Tidaklah aku melihat seorang mu'allim, seorang pengajar yang lebih baik cara pengajarannya dibandingkan beliau. Maka haroni, beliau tidak memurkai aku. Wala syatamani, tidak pula mencela diriku. Wala torobani, tidak pula memukulku. Wa inna maqal, akan tetapi beliau hanyalah mengucapkan. Setelah dipanggil Muawiyah, kemudian dikatakan, inna hadhihi shalah la yasluku fiha syai' min kalamin nas, innama hiya takbir wa tasbih wa qira'atul Qur'an. Sesungguhnya sholat ini tidak pantas padanya sedikit pun dari ucapan manusia. Sesungguhnya sholat itu hanyalah takbir, tasbih, dan qira'atul Qur'an. Akhrajahu Muslim. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sisi pendalilannya apa di sini? Syekh membawakan kisah Muawiyah Ibnu al-Hakam ini. Wajhu dalalah min hadzal hadits, sisi pendalilan daripada hadis ini, annahu lam ya'murhu bil i'adah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh Muawiyah untuk mengulang salatnya. Ya kan? Di antara pembatal salat al-kalamu 'amdan. Pembatal salat di antaranya adalah al-kalamu 'amdan wal qahqaha, terbahak-bahak. Ya. Wal harakah al-kathirah urfan, dan gerakan yang banyak secara urf. Itu. Wa tarku syartin aw arkan, meninggalkan satu syarat atau rukun. Itu di antara pembatal salat. Maka di sini pembatal atau perusahaan daripada sholat adalah berbicara karena ketidaktahuan sehingga tidak disuruh mengulang. Walau kana tiliada wajibah alaih la amarahu biha, seandainya saja mengulang sholat itu wajib atas Muawiyah, misalnya beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahnya untuk mengulang. Kama amaralladhi la yatma'in fi sholatihi an yu'ida sholatah, sebagaimana beliau menyuruh untuk mengulang orang yang tidak tumakninah di dalam sholatnya. Yani haditsul musyi fi sholat, dikenal dengan haditsul musyi fi sholat. Hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Sekarang pertanyaan, apa bedanya kasus ini, kasus Muawiyah bin al-Hakam ini dengan kasus laki-laki yang jelek sholatnya, yang kemudian diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mengulang berkali-kali. Apa perbedaannya? Nah, di situ dia menyatakan, ya Rasulullah la uksin ala hada fa'alimni, wahai Rasul, aku tidak bisa lebih baik daripada ini, maka ajari aku. Beliau minta, ya, dia minta diajari sama Rasulullah SAW. Berarti dia tidak tahu, jahil, ya kan? Nah, tetapi disuruh mengulang. Kalau ini tidak disuruh mengulang, apa bedanya? Mungkin ada yang bisa memberikan faedah perbedaannya. Anak tinggal minum dulu ya. Apa? Tafadhal, bagi yang mau memberikan jawaban. karena waliyah ketidaktahuan. Iya. Sedangkan sahabat lain tahu tapi dia disengaja. Bahaya ini kalau tahu tapi disengaja. Ya tidak mengenal. Ya, iya. Tahu tapi tidak, tapi disengaja, ini bahaya ini. Nah kalau kenapa? Karena kalau sampai tahu kemudian disengaja, nah ini berat hukumannya. Ya. Istihza terhadap sholat bisa kafir, Pak. Na'udzubillah. Iya, bahaya ini. Jadi tahu, misalnya tahu itu tuh sebetulnya enggak boleh tapi disengaja salah begitu. Wah, itu berat hukumannya. Artinya seolah-olah memperolok-olokkan kan. Ya, jadi insya Allah tidak seperti itu, Mbak Din, bukan seperti itu. Tapi mungkin ada lagi yang lain. Labas, ya, itu hirs ala ilm, hirs ala ifadah lil akharin, ya, semangat untuk memberikan faedah kepada orang lain. Bagus. Dan kebetulan beliau menyampaikan di sini karena ada ustaz di sini, sehingga kalau salah nanti dibetulkan sama ustaz. Begitu Mbak Din, jadi berani beliau. Fadhol. J. Apa mukmainah dalam sholat, tumakminah dalam sholat termasuk rukun dari sholat tersebut. Iya. Sedangkan kalau bicara tanpa sengaja atau tidak tahu, tidak termasuk. Aywa asanta, barakallahu fi. Jazakallahu ilman wa khairan. Disebabkan karena tumakninah adalah rukun min arkanis sholat. Jadi tadi Anas sudah mengisyaratkan yang pertama tadi, pembatal ataupun perusak sholat, dan itu sesuatu sifatnya tidak gugur walaupun dilakukan karena jahil, karena ketidaktahuan, ya, yaitu meninggalkan rukun daripada rukun-rukun sholat atau meninggalkan syarat daripada syarat-syarat sholat. Itu dia tidak gugur karena jahil, karena ketidaktahuan. Jadi itu tetap merupakan sesuatu yang sifatnya harus dijalankan. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu, dia meninggalkan rukun daripada sholat itu, maka dia teranggap seperti tidak sholat sama sekali. Sehingga disuruh sholat berulang kali sampai 3 kali itu, ya, dalam hadis. Kemudian ada orang lain lagi, ya, sahabat Hudzaifah bin Yaman, beliau melihat orang sholat seperti mematuk ayam itu, tidak tumakninah. Maka beliau bertanya, kamu berapa lama sholat seperti itu? Ya, saya sholatnya taunya seperti ini, cara sholat. Sudah 40 tahun kata dia. Kata Hudzaifah bin Yaman, 40 tahun kamu belum pernah sholat. 40 tahun itu belum pernah sholat. Teranggap belum sholat selama 40 tahun. Selama 40 tahun belum pernah sholat. Wa imuta'ala hadza muta'ala ghairi sunnah. Dan jika kamu mati dalam keadaan seperti itu, kamu mati di atas, bukan di atas sunnah. Kemudian diajarkan sama Hudzaifah, jika sholat itu harus tumakninah, karena ini rukun daripada rukun-rukun sholat yang dia tidak bisa gugur walaupun disebabkan karena kejahilan. Sehingga perkara ini memang harus dipelajari, ya. Apa itu syarat-syarat sholat, apa itu rukun-rukun sholat, ya, harus dipelajari. Wajib ain bagi setiap orang untuk mempelajari hal tersebut. Jadi, dan saya pun tidak menjelaskan panjang lebar karena ini perkara yang wajib dalam artian bagi kaum muslimin bahwasannya tumakninah adalah rukun, itu perkara yang sudah diketahui bersama. Mitsalun akhar, contoh yang lain. Rajulun yusalli fasta'dana 'alaihi rajul ayat qara' al-bab. Kalau yang pertama tadi contoh bagi orang yang jahil. Jahil terhadap hukum. Tidak boleh berbicara. Ini bukan perkara rukun, ya. Ini perkara yang merusak salat. Kalau yang tadi ini rukun daripada rukun-rukun salat. Dia melakukan sesuatu yang tidak boleh di dalam sholat itu saja, karena ketidaktahuan. Taib. Sekarang contoh yang kedua adalah rajulun yusalli fasta'dana 'alaihi rajul. Seseorang sholat, ya, dalam keadaan berdiri. Kemudian ada orang lain yang isti'dan. Tentunya orang yang minta izin itu dia tidak tahu kalau sahibul bait sedang sholat di dalam rumah. Ayat qara al-bab, yakni orang yang minta izin tadi mengetuk pintu, ya, tok tok tok, assalamualaikum. Nah, dalam keadaan sholat dia mengucapkan tafadhol. Kalau kita misalnya dalam bahasa kita, silahkan masuk, ya kan? Karena dengar suaranya itu sudah tahu, oh, ini si fulan, ya kan? Orang yang sudah biasa, orang yang mu'taman, indah, orang yang amanah di sisinya sehingga dia tidak khawatir. Nah, kondisi dia itu sedang sholat, ya, konsentrasinya buyar, ada orang yang mengetuk tadi, langsung dia bilang silahkan masuk. Nah ini kalam, ya. Kalam berbicara dalam sholat membatalkan sholat. Akan tetapi dia tidak sengaja ucapan tersebut keluar begitu saja. Nasiya annahu fi sholat, dia lupa kalau dirinya sedang sholat, dan ini bisa terjadi, memungkinkan terjadi. Fala tabtul sholatuhu, maka tidak batal sholatnya. Annahu nasin walam yata'ammat al-ithm, karena dia lupa dan tidak menyengaja untuk berbuat dosa. Dia tetap terus lanjut sholatnya, bukan kemudian bingung. Kalau tidak tahu ilmunya ini bingung ini, ya kan? Bisa sholat, bagaimana? Nah sudah, malah batal betulan kali itu. Ya, setelah lupa begitu kemudian gerakannya gini-gini, jadi membatalkan, berbahaya. Harus mengerti ilmunya. Misalun salih, contoh yang ketiga. Rajulun ukriha ala an yakula fi nahari Ramadan fa'akala. Contoh yang ketiga, seseorang dipaksa untuk makan padahal dia berpuasa Ramadan di siang hari, ya. Fa'akala, maka dia pun makan, dan dipaksa ini. Fala yafsud shaumuh, maka puasanya pun tidak batal. Li'annahu mukroh, karena dia dipaksa. Akan tetapi ada dhabit di sini. Lakin yustarab fil ikrah an yakunal mukroh qadiran ala tanfidhi ma akroha bihi. Ini syaratnya bahwasannya dalam keterpaksaan tadi, ya, kaitannya dengan terpaksa tadi, orang yang an yakunal mukrih, ya, tadi bacanya mukroh salah, an yakunal mukrihu qadiran ala tanfidhi ma akroha bihi, orang yang memaksa itu mampu melaksanakan, ya, mampu untuk merealisasikan apa yang dia paksakan tadi. Dia seorang yang memiliki kekuatan terhadap orang yang dia tindas tadi. Kalau kamu tidak makan, maka kemakan aku pukuli sampai makan. Dan betul-betul terrealisasi apa yang akan dia lakukan ini. Memungkinkan untuk benar-benar melaksanakan apa yang dia ancamkan. Lebih kuat, atau mungkin banyak orang dia, kelompok begitu, membawa gebuk, siap untuk memukul. Maka dalam keadaan seperti ini, kalaupun makan dalam apa istilahnya keterpaksaan, maka tidak merusak puasanya. Amma idza kana ghair qadirin, adapun jika yang memaksa itu tidak memiliki kemampuan, misal an yaqula li syakhsin, yakni contoh seseorang mengatakan kepada orang lain, ya fulan kul hadza tamr, wahai fulan makan tamar ini, wa illam ta'kul darabtuk, kalau kamu tidak mau makan maka aku akan pukul kamu. Ini si fulan ini orangnya krempeng, ya, dia nyuruh orang tubuhnya besar yang sedang berpuasa, hei fulan makan, kalau makan tidak makan tak jotosi kamu, bagaimana kira-kira? Alqayatu, atau aku akan ikat kamu. Wa huwa at'af minas sha'i, padahal orang yang ngancam tadi lebih lemah daripada orang yang berpuasa. Mungkin dia preman, ya, preman-preman sekarang enggak mesti besar-besar badannya. Hanya mengandalkan tato yang penuh di badannya saja. Krempeng kecil, ya, kelihatan sangar, tapi sebetulnya tangan satu saja kita dorong dia roboh. Yang seperti ini dia ngancam-ngancam misalnya dalam keadaan mabuk gitu, makan bunuh kamu misalnya, ya, misalnya seperti itu. Nah kita lihat orang kayak gini pegang tangan satu aja sudah dilempar bisa, ya, ini namanya bukan mukroh, ya. Namanya bukan mukroh. Fahadha laisa bi ikroh, kata Syekh. Wa sa'id yastati an yakhudahu biyadin wahidah wa yudhifu, ya. orang yang dipaksa tadi, dia sanggup untuk mengambil dia dengan satu tangan begini, sanggup dia. Ya. Kemudian melemparkannya. Fahada laisa biikrah innahu li'annahu qadirun 'ala takhallus. Maka dia tidak termasuk orang yang terpaksa. Karena dia mampu untuk melepaskan diri. Dan ada dawabit yang banyak terkait dengan masalah ikrah ini disebutkan oleh para ulama. Jadi misalun rabi, contoh yang keempat. Sa'im akala yadhun asyamsa gharabat. Tsumma yan annaha lam taghrub. Sekarang kasus yang lain. Seseorang yang berpuasa dia makan. Dia menyangka matahari telah tenggelam. Tsumma tabayyana annaha lam taghrub. Kemudian setelah itu tampak ternyata matahari belum tenggelam. Dia menyangka ya tentunya karena keadaan mendung dan sebagainya. Dia perkirakan ini sudah masuk. Mungkin dia dalam perjalanan, dia tidak membawa jam, tidak ada sesuatu yang bisa dia lihat untuk mengetahui kepastian waktu. Dia menyangka ini sudah masuk. Karena gelap, kemudian mendung yang sangat, akhirnya dia bismillah makan. Setelah itu berangsur-angsur mendung tersebut hilang. Ternyata setelah hilang terlihat matahari belum tenggelam, masih terlihat sedikit misalnya. Oh, berarti waktu makan tadi jelas belum tenggelam matahari. Oh, sekarang aja masih kelihatan sedikit. Nah, seperti ini bagaimana hukumnya? Tidak batal puasanya dan tidak berdosa, ya. Falaisa alaihi qadha, maka tidak ada kewajiban qadha atasnya. Li'annahu jahilun, karena dia tidak tahu. Id law alima anna syamsa baqiyah lam yakul. Di mana seandainya dia tahu bahwasannya matahari itu masih tetap belum tenggelam, nisa dia juga tidak makan. Walau duriba ala hadza lam yakul. Walaupun dia dipukul sekalipun, dia disuruh makan, dia tidak akan makan. Ya. Dia makan karena betul-betul menyangka kalau matahari sudah tenggelam. Fadonna anna syam kharabat. Ya. Dia menyangka matahari telah tenggelam, bisa tayib. Ini tadi yang mana ini? Ana ulangi. Kaman samia adanan, ya. Kaman samia adanan ini ana tadi mencontohkan tentang mendung. Nah, di sini saya mencontohkan orang yang mendengar adzan. Wa dhannahu adzan baladi. Dia menyangka itu adalah adzan di negerinya. Fa'akala tsumma tabayyana annahu lam yu'adzin fihi wa lam taghrub asy-syams. Dia mendengar suara adzan, pikirannya sudah adzan maghrib. Adzan di negerinya. Kemudian dia makan. Ternyata setelah itu dia tahu bahwasannya belum masuk waktu sholat, belum adzan, dan juga matahari juga belum tenggelam. Mungkin mendengar alarm, ya. Alarmnya kebetulan suara adzan. Milik tetangganya atau milik temannya atau milik siapa saja orang yang lalu lalang adzan. Suara adzan, sudah masuk ini. Pas kebetulan juga sore mendung lagi. Sudah. Bismillah makan. Setelah itu ketahuan, ya, ternyata belum masuk waktu sholat maghrib, belum tenggelam, maka dia tidak dosa dan tidak ada kewajiban qadha atasnya. Dia terus melanjutkan puasanya. Waqad ja'a an-nassu fi hadhil mas'alah bi'ainiha, dan telah terdapat nas terkait masalah ini, yakni terdapat dalil terkait masalah ini secara khusus. Faqat rawat Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan annahum aftaru fi yaumin ghaimin. Bahwasanya mereka, para sahabat, mereka berbuka puasa pada hari yang mendung. Ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma thala'atis syamsu. Kemudian matahari terbit. Maksudnya matahari terbit di sini yakni terlihat. Idan hum aftaru qabla an taghrubas syams. Jika demikian, berarti mereka iftar, mereka berbuka sebelum matahari tenggelam. Walam ya'murhum Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka untuk mengqada. Walau kana qada wajiban alaihim la amarahum bihi. Seandainya saja mengqada tersebut wajib atas mereka, niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengqada. Li wujubil iblaq alaih, karena wajibnya beliau untuk menyampaikan. Walau amarahum bihi lakana minas syariat. Dan kalau beliau memerintahkan mereka untuk mengqada, jadilah itu syariat. Wa idza kana minas syariat fa syariat mahfudzah. Jika itu merupakan syariat, maka syariat terjaga. Ya. Labud antun qal ilaina wa lam tunqal. Kalau terjaga berarti mesti akan ternukilkan sampai kepada kita. Dalam keadaan tidak ternukilkan. Fadalla hadza ala annahu la yajib alaihimul qada. Maka ini menunjukkan bahwasannya tidak wajib atas mereka mengqada. Ini perkara yang sifatnya pernah terjadi bahkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat berbuka puasa dikira sudah memang waktunya berbuka di saat matahari belum tenggelam tetapi tertutup awan, tertutup mendung. Setelah mereka makan, ternyata kemudian mendung tersebut, ya, awan tersebut berjalan, hilang, dan matahari masih terang, masih berada di ufuk barat, belum tenggelam. Dan tentunya terjadi hal-hal tersebut di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada hikmah yang besar terhadap umat, ada hikmah yang besar terhadap umat terkait dengan syariat. Wa minal ulama man qal, dan di antara para ulama ada yang mengatakan innahu yajibul qada fi hadhil hal, dalam keadaan seperti ini masih wajib untuk mengqada. Istinadan ila qaul ba'dil fuqaha, bersandar terhadap ucapan sebagian ahli fikih, sebagian fuqaha. Tentunya punya argumentasi ya para ulama di saat mereka membawa satu pendapat pasti terbangun di atas satu argumentasi. Dan argumentasi-argumentasi tersebut apabila itu adalah ra'yu, pendapat semata, akal semata, maka akal tetap tidak bisa dikalahkan dengan dalil. Ya. Akal tidak bisa dikalahkan dengan dalil. Sebagaimana dalam kajian kita Ahad kemarin itu. Al-Iqna fil Ibtida. Kemungkinan fuqaha yang berpendapat menyelisih daripada apa yang ada nas padanya disebabkan karena nas tersebut tidak sampai kepadanya. Tidak sampai kepadanya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, nas sampai tapi tidak sabit, tidak di sisinya. Dia anggap ini hadis tidak sahih. Kemungkinan yang ketiga, sampai dan sahih tetapi ada mu'arif. Ya, ada sesuatu yang bertentangan dengannya. Tidak ada mu'arif, tetapi ada yang mengkhususkan. Dan seterusnya kita telah ketahui hal tersebut dalam pelajaran al-iqna. Wa mauqifuna min hadzal qaul an naqul, dan sikap kita terkait dengan pendapat ini kita katakan innallaha ta'ala qaal, sesungguhnya Allah Ta'ala menyatakan fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian tanazuh, ya, kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus hasil akhirnya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga menyatakan wa mastalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ilallah. Apa saja yang kalian perselisihkan dari sesuatu maka hukumnya serahkan kepada Allah. Wa hina idzin la yabqa li ahadin kalam, dan di saat itu tidak tersisa lagi bagi seorang pun kalam. Yakni di saat ada nas maka dzabarra. Munculnya nas itu menghilangkan daripada pendapat. Sudah, ini ada nas, kita ikuti nas. Jangankan kita, para sahabat kibar seperti Umar bin Khattab, ya, Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat yang lainnya, waqafan 'inda kitabillah, mereka ya, waqaf, berhenti sudah. Inda kitabillah, inda sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di saat ada nas, ada dalil, Al-Qur'an kah, sunnah Rasul kah, maka sudah. Selesai saja permasalahan. Begitu. Meskipun tetap ya, adanya dalil dan nas tersebut ya, tetap nantinya kemudian dibawa kepada makna-makna tidak lagi ada mu'arid, tidak ada yang mukhasis, tidak ada muqayyad, tidak ada ya nasakh mansukh dan semisalnya, dan itu tentunya butuh kepada ilmu yang lebih luas lagi, sehingga tentunya tidak setiap kemudian orang yang punya satu dalil kemudian dia berhak beristihad. Istihad itu maqam tertentu yang tentunya orang-orang yang tertentu pula yang bisa melakukannya. Ada untuk orang talibul ilm yang baru mubtadi'un ya, tentu bukan maqam yang untuk kemudian sedikit-sedikit beristihad. Wallahu ta'ala miswab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tafi'ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.